Lihat lukisan cantik, tujuh bidadari dari langit. Namun saat ku lihat dirimu, cantikmu mengalahkan semua. Pernah ku baca puisi raja, syairnya indah getarkan rasa. Namun saat namamu disebut, ku tergetar jiwa penuh rasa. Tuhan yang berikan rasa cinta, rasa kasih sayang. Buat apalah susah sana kesini, sudah di depan mata. Kamulah takdirku, Tuhan ciptakan aku, Tuhan ciptakan kamu. Kita berdua diizinkan bersama dan bersatu selamanya. Seperti embun mengerti pagi, seperti ombak paham samudra. Kita yang beda telah disatukan dengan kekuatan cinta kasih. Jadilah kisah ini abadi. Seluruh dunia. tiba.